Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim, kita masih di ayat 67 dari Al-Ma'idah. Wallahu ya'simuka minan nas, dan telah kita lalui penjelasannya bahwa Allah menjagamu, melindungimu wahai Muhammad SAW dari manusia. Semula Rasul dijaga, setelah turunnya ayat ini maka tidak lagi beliau dijaga. Inna allaha la yahdil qawmal kafirin. Kemudian Allah sebutkan, sungguh Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Dengan ini makna ayat, sampaikan wahai Rasul kami, tugasmu berdakwah dan menyampaikan, dan Allah yang tentukan dengan kehendaknya siapa yang dia beri hidayah, siapa yang dia sesatkan. Allah yang tentukan dengan hikmah dan keadilannya. Tugasmu menyampaikan, maka sampaikan tetap. Semakna dengan ayat Al-Baqarah, laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Bukan wewenangmu, bukan kekuasaanmu untuk memberi hidayah mereka. Tapi Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Juga dalam Ar-Ra'd, fa innama alaikal balagh wa alainal hisab. Kewajibanmu hanya menyampaikan, dan kepada kami hisabnya. Apa yang mereka perbuat, Allah yang akan hisab, dan akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah semuanya. Begitu pula masuk dalam ayat ini setelah Rasulullah SAW dari umatnya. A'immah, ulama, du'at, tabi'in, sahabat, tabi'in, dan yang di bawah mereka. Tugas mereka, tugas seorang alim, seorang da'i, hanya menyampaikan, mengajari, menasehati. Urusan kemudian orang bisa terima, lapang dadanya mengamalkan itu, terbimbing dalam hidayah, istiqomah, atau menolak dan malah membenci dan memusuhinya, itu Allah SWT yang tentukan, bukan wewenang kita. Maka gak perlu orang itu kemudian kecewa, patah semangat, atau gundah gulana karena dakwanya tidak didengar, karena nasihatnya tidak diterima, dan dia seperti serba salah dan ini. Tidak usah. Yang penting kamu berdakwah dengan ilmu, yang penting kamu berdakwah dengan hikmah, sampaikan dengan santun, dengan akhlak, begini yang hak, ini ajaran Allah, begini ajaran Rasulnya, begini salaf, sahabat, tabi'in, hidayah Allah tabaraka wa ta'ala yang tentukan. Dengan itu orang tidak akan sempit dadanya ketika dakwahnya ditolak atau diingkari. Kemudian Allah katakan, Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai' hatta tuqimut taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Katakan wahai ahli kitab, lastum 'ala syai', kalian tidak di atas sesuatu yang mulia, kalian tidak di atas ajaran yang agung, sampai kalian mau menegakkan Taurat pada Yahud, Injil pada Nasara, dan yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Namun banyak dari mereka dengan turunnya Quran ini bertambah tughyan, malah bertambah dia melampaui batas, malah bertambah kekufurannya. Maka enggak usah kamu bersedih, kecewa atas orang-orang yang kafir itu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ahlul kitab lastum ala syai, tidak di atas agama yang benar, tidak di atas ajaran yang hak dari Rasul mereka yang Allah utus kepada mereka, sampai mereka mengimani seluruh yang Allah turunkan kepada para nabinya, mengimani, mengamalkan seluruhnya, perintah-perintahnya, termasuk terpenting adalah mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaati syariatnya, karena itu ada di dalam Taurat dan Injil, dan kita yakin ada itu karena Allah yang kabarkan. Cuma kemudian mereka rubah-rubah, mereka hapus-hapus karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Seperti yang Allah katakan, dengan yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu bertambah mereka melampaui batas, bertambah mereka kufur, maka jangan kamu bersedih atas kekufuran mereka. Jangan kamu bersedih atas penyimpangan mereka, karena seperti ayat yang sebelumnya, itu di luar kekuasaanmu, Allah yang tentukan. Ayat menunjukkan bahwa ahli kitab menyimpang jauh, Yahud dan Nasara, dari dinul haq, agama yang hak. yang Allah turunkan kepada Musa dan Isa dalam Taurat dan Injil. Di dalamnya perintah untuk bertauhid, perintah untuk ibadah, perintah untuk berakhlak mulia, taat, larangan untuk maksiat. Tapi mereka menyimpang dan tersesat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan menyalahi Taurat itu sendiri, tidak mengimani dan mentaati isinya, menyimpang dari Injil, tidak mengimani dan mentaati ajarannya. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam beberapa hadis dalam sunnah. Antara lain dalam riwayat Abu Ghalib ketika beliau mendapati Abu Umamah sahabat menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penafsiran ayat yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, di hari wajah itu ada yang putih bercahaya, di hari ada pula wajah yang hitam kelam. Wa ammal ladzina biyadhdhat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun, yang putih wajahnya mereka dalam rahmat Allah dan kekal abadi mereka di dalamnya. Kemudian Rasulullah sebutkan ikhtalafatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah sab'ina minan nar wa wahidatun fil jannah. Yahudi berselisih pecah dalam agama mereka menjadi 71 kelompok sekte. Semuanya di neraka kecuali yang satu, hanya satu yang selamat dan di surga, yaitu yang mengimani Taurat, mengamalkan ajarannya, mentaati Musa alaihi salam, tidak mereka rubah-rubah. Wakhtalafatin nasara ala ithnatain wa sab'ina firqah ihda wa sab'una firqatan fin nar wa wahidatun fil jannah. Adapun kaum nasara terpecah dalam agamanya menjadi 72 golongan sekte, 71 darinya di neraka, dan hanya satu golongan yang selamat di surga. Yani yang mentaati Injil, mengikuti ajaran Isa yang masih murni tanpa dirubah-rubah. وَتَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَ إِثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ. Dan umat ini pun terpecah menjadi 73 golongan, 72 darinya di neraka dan satu di surga. Hadis menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran itu hanya satu, dan mereka yang benar, kelompok yang benar, golongan yang benar hanya satu. Makanya Rasul katakan hanya satu kelompok yang selamat. Dinas di Yahudi 71 golongan, 70 di neraka, satu yang selamat di surga. Nasoro 72 pecahan, 71 di neraka, hanya satu yang di surga selamat. Di umat ini 73, 72 di neraka, hanya satu yang selamat. Menunjukkan kebenaran cuma satu, tidak berbilang dan tidak lebih dari itu, tidak banyak. Dan demikianlah Allah sebutkan dalam Quran, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kebenaran cuma satu. Selain itu ya itu yang sesat, itu yang menyimpang. Famadza ba'dal haqq illa dhalal. Dan selalu dalam nusus di Quran ataupun sunnah Allah sebutkan satu yang selamat ini. Jalan Allah itu pun satu. Kul hadihi sabili. Sabil mufrad, single, satu jalanku. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Juga Allah sebutkan, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Ketika itu selain jalan Allah, selain jalan Rasulnya, bentuknya jamak banyak, karena beraneka ragam konsep dan metodenya. Fatafarraqu bikum an sabili, itu memecah belah kalian dari jalannya, jalan Allah. Kembali lagi satu. Maka demikianlah, selalu yang benar itu satu, hanya satu yang selamat, yang lain dan mayoritas terancam dengan neraka seperti yang Rasulullah sebutkan. Kulluha finnar. 70 dari Yahud di neraka, 71 dari Nasoro di neraka, 72 dari umat ini di neraka. Itu ancaman Rasul SAW. Karena hanya satu yang selamat, hanya satu ini yang benar. Kata Imam Ibnul Qayyim, merekalah yang selalu mencontoh dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hanya satu, tidak ada yang lain. Kata Imam As-Sana'ani, mengajarkan kepada kita bahwa jalan untuk orang itu sesat, konsep metode untuk orang itu menyimpang banyak sekali. Banyak sekali. Macam-macam. Dan bahwasanya jalan keselamatan bagi mereka hanya satu. Enggak ada lain. Kata Imam Ibnu Qayyim, hanya satu jalan ini yang mengantarkan mereka kepada ridha Allah. Jalan-jalan yang lain tertutup buntu. Walaupun mereka mau maksa masuk sana, masuk sini, ke sana, kemari, ujung-ujungnya akan buntu. Enggak akan bisa. Enggak akan bisa mengantar mereka sampai kepada jannatullah. Hanya satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan mereka ke jannah. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, mentaati dan mengimani Quran, sunnah. Itu yang Allah ingatkan agar umat ini tidak meniru jejak ahli kitab yang sebelum mereka, umat Yahud dan Nasara. Makanya diingatkan oleh Allah, Qul ya ahlal kitab lastum ala syai hatta tuqimu taurata wal injil wama unzila ilaikum min rabbikum. Kalian bukan di atas agama yang benar. Kalian bukan di atas ajaran yang terhormat. Karena menyimpang dari Taurat, dari Injil, dari ajaran Musa, Isa. Nah, makanya syaitan paling getol kalau ingin mengkelabui umat bahwa kebenaran itu banyak sebetulnya. Kebenaran itu tidak satu. Yang penting sama-sama berjuang. Cara Anda mungkin begini, yang itu begitu. Yang makanya jangan saling menyalahkan. Begitu kata para syaitan. Jangan saling menyalahkan. Atau syaitan yang lain terkadang bilangnya, jangan merasa kamu benar sendiri. Sama-sama tujuannya memperjuangkan Islam. Yang ini mungkin lewat situ, ini lewat sini. Dia mau mengesankan bahwa kebenaran itu tidak hanya satu, tidak mutlak, relatif, dan bisa berbilang. Dan bukan demikian Quran dan Sunnah mengajarkan kepada kita, enggak ada. Selalu satu yang Allah sebutkan, selalu satu yang Rasul sebutkan. Makanya dari 71 kelompok pecah Yahud, hanya satu yang selamat. 70 neraka. 72 Nasoro, hanya satu yang selamat. 71 neraka. 73 umat ini itu hanya satu yang selamat. 72 neraka. Menunjukkan memang banyak warna-warni yang di neraka ini, banyak cara, banyak ajaran, macam-macam konsep dan metodenya. Itu yang ada di dalam hadis. Hadis diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Lalika'i dalam As-Sunnah atau Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Berbeda dengan apa yang dianggap atau disampaikan oleh sebagian orang bahwa Ahlul Kitab mereka itu sebenarnya terkhusus umat Isa, yakni Nasoro, Isawiyah. Ada 73 golongan mereka. Dari 73 ini semuanya di neraka kecuali 3 golongan. Mereka sebutkan yang pertama yang perang melawan para raja, menentang para raja, para penguasa, selamat. Yang kedua, tidak ikut berperang tapi berdakwah. Yang ketiga, keluar dari keduanya, ya bukan golongannya para mujahidin yang perang, bukan pula dari tipe yang berdakwah. Wallahualam, hadis semacam ini di riwayat mana? Nggak ngerti kita. Dan kata Imam As-Suyuti rahimahullah, begitu pula Nawawi, cukup menunjukkan suatu hadis itu palsu ketika tidak ada referensinya dan tidak berani orangnya menyebutkan referensinya. Kalau dia gentle akan dia sebutkan hadis di Bukhari, hadis di Abu Dawud, hadis di Musnad Ahmad di jilid sekian, halaman sekian, nomor sekian. Kalau enggak gitu ngawur orang semaunya. Akhirnya kan yang selamat 3 golongan. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis yang itu ma'ruf, hadis Iftiraqul Ummah, menyatakan hanya satu yang selamat. Di Yahudi hanya satu yang selamat. Di Nasoro hanya satu yang selamat. Di umat ini pun hanya satu yang selamat. Dan demikian memang Allah pun katakan wa qalilu min ibadiya syakur, sedikit dari umat ini yang bersyukur, yang lain banyak yang kufur. Wa in tuti akthar man fil ardi yudhilluka an sabilillah, kalau kamu turuti mayoritas orang, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Itu yang kita tahu dari nusus, dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau yang selamat ini 3, berarti gak absolut kebenaran itu, gak hanya satu. Ternyata pecah 3 yang masih selamat dari 73. Di mana hadisnya? Makanya setiap orang yang berbicara agama dituntut 3 tuntutan. Yang pertama untuk menyebutkan dalil. Ditanya dalilnya mana? Hadis. Ya hadisnya di mana? Di kitab apa? Di kitab-kitab hadis kan ma'ruf. Di kalangan ulama ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik, Mu'jam Tabrani dan yang lainnya. Di mana di kitab-kitab hadis itu? Sebutkan. Yang kedua, sihah dalil tentang kesohihannya. Hadis itu disohihkan siapa, ulama siapa yang mensohihkannya. Bisa jadi itu ada hadis tapi lemah, dhaif. Ada hadis tapi ternyata palsu, mungkar, percuma. Yang ketiga, sihhatul istidlal, kebenaran pendalilan. Ada hadis, sahih hadisnya, tinggal pendalilannya belum tentu benar. Al-muhim, itu yang ada di dalam Quran sesuai dengan nas yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai hatta tuqimu taurata wal injil wa ma unzila ilaikum rabbikum. Ayat ini juga kalau kita perhatikan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa yang wajib atas setiap kita bersyukur kepada Allah dengan hidayah yang Allah berikan, dan itu dibuktikan syukurnya dengan semakin dia dekat terhadap Quran, itu yang dia baca, itu yang dia fahami, itu yang dia amalkan, dia taati perintahnya, dia tinggalkan larangannya, hukum-hukumnya dijaga, dan itu amanat yang Allah bebankan kepada hambanya. Di dalam ayat Allah kemudian mengakhiri wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Banyak dari mereka semakin menjadi-jadi permusuhannya, semakin kufur dengan diturunkannya Quran. Bukannya mereka beriman, bersyukur, malah tambah jadi kekufurannya. Dan itu yang diucapkan oleh musyrikin, sehingga mereka katakan kepada Rasulullah SAW atau dalam doa mereka, Allah Allahumma in kana hadha huwal haqqo min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awi'tina bi'adhabin alim. Jika memang ini benar darimu ya Allah, ini Quran yang dibawa disampaikan oleh Rasulullah SAW, kata mereka, jika benar yang Muhammad sampaikan betul-betul darimu ya Allah, maka hujani kami batu dari langit, atau turunkan sekalian kepada kami azab yang pedih. Alhamdulillah. Kerasnya hati, tertutup kalbunya. Yang semestinya kalau ya Allah, kalau memang itu benar darimu, beri kami hidayah untuk mengikutinya. Kan begitu seharusnya. Kalau memang itu benar ya Allah, buat kami tunduk kepadanya, mudahkan bagi kami untuk mentaati, beriman. Kan gitu seharusnya. Tapi karena semakin bertambah kekufurannya, semakin bertambah tughyan, mereka melampaui batas, hingga itu yang mereka ucapkan. Lah emang benar ya Allah, hujani kami batu dari langit, datangkan adab yang pedih, karena enggak mungkin benar apa yang disampaikan Muhammad, karena bertentangan dengan kultur dan budaya leluhur mereka, ahlul jahiliyah, musyrikin Quraisy plus Yahudi, Nasoro dan yang bersama mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Kadang orang kalau sudah menolak, ya sudah berkelanjutan menolak. Baginya lebih baik terus bersikukuh dalam penolakannya ketimbang harus mengakui itu benar. Padahal dia tahu dalam lubuk hatinya yang dalam kalau itu hak adanya. Tapi karena gengsi, karena yang Allah katakan akhadathul izzatu bil ithim, enggak mau menundukkan dirinya di hadapan kebenaran. Makanya kata Amr bin Aus, termasuk iman al-insaf min nafsik, kamu insaf pada dirimu sendiri. Insaf itu objektif. Ketika kamu tahu dirimu salah, kamu tahu kalau dirimu keliru, maka kamu enggak berkelanjutan terus mempertahankan kesalahan itu. Tapi kamu katakan, ya aku keliru, aku cabut ini, aku rujuk kepada kebenaran. Dan yang mendapat itu hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat menyatakan qul ya ahlal innal ladzina amanu wal ladzina hadu wassabiun wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman dan juga orang-orang yang Yahud, Sabiun, Nasoro adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh, maka balasan mereka tidak ada takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih. innalladzina amanu, ini dari kaum muslimin, walladzina hadu, kaum Taurat, Yahudi, wasabiun, as-sabiun, disebutkan kelompok mereka antara Nasoro dan Majus, antara kaum Nasrani dengan Majusi, sehingga mereka tidak punya agama sendiri tapi dikolaborasikan oleh mereka, campuran dari ajaran Majusi dan ajaran Nasoro, jadilah Sobi'ah. Demikian kata Mujahid. Atau sebagian mengatakan campuran antara Yahudiyah dengan Majusi. Atau kalau Sa'id bin Jubair mengatakan mereka mengadopsi ajaran Yahudi dan Nasoro, dicampur oleh mereka. Mereka ini kata Qatadah menyembah para malaikat, sholat ke selain kiblat kaum muslimin yang mereka pegangi, yang mereka baca kitab Zabur, Sobi'ah ini ketika disebutkan penyembah malaikat terkadang sebagian ulama salaf mengatakan juga mereka penyembah bintang-bintang di langit, terutama bintang-bintang tertentu yang mereka sembah, yang paling mencolok, paling terang sinarnya, karena mereka yakini bintang-bintang ini punya pengaruh, punya kekuatan dalam mengatur dan menguasai alam. Waliyadzubillah. Dan sebenarnya keyakinan mereka bukan pada zat bintangnya, tetapi anggapan para malaikat yang ada di bintang-bintang itu. Agama ini Sobi'ah, kuno, artinya ada semenjak lama. Disebutkan bahwa kaum Namrud yang didatangi oleh Nabi Ibrahim termasuk Sobi'ah. Berhala-berhala yang mereka sembah merupakan atau menjadi simbol dari bintang-bintang itu. Entar bintang ini apa begitu, mereka gambar, mereka ukir seperti ini, maka ini bintang itu. Artinya arwah suci, anggapan mereka, arwah-arwah suci, nyawa-nyawa mulia yang ada di bintang-bintang itu. Karenanya para ulama sebutkan penyembah apapun di muka bumi, terutama yang dinamisme benda-benda, sebetulnya bukan benda itu, zat benda itu yang mereka sembah. Selalu. Tetapi mereka menyembah tadi arwah suci, nyawa yang mulia, yang mereka yakini hinggap, masuk, ada pada benda-benda itu. Hatta penyembah patung, sebetulnya bukan zat patungnya itu yang mereka sembah, tapi anggapan mereka bahwa patung ini jelmaan atau ada nyawa masuk nyawanya ini dan itu, ada 1000 nama mereka buat. Ini namanya itu, terkadang ini, terkadang itu. Asyahid sobi'ah demikian. Menyembah bintang atau para malaikat atau nyawa-nyawa arwah suci yang mereka yakini ada di berhala-berhala mereka, bintang-bintang itu sebagai simbol terhadapnya, dan mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Allah alamu sallallahu alaihi wasallam.